Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil alia amma ba'du hadratil mukarramun para alim ulama yang saya taati hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau guru rohani kita radhiyallahu anhu mu'alif sholawat wahidiyah qotasallahu sirah. Yang penting hadirin, karena kita ini sudah banyak menerima ilmu-ilmu, sudah sekian banyak kita menerima fatwa-fatwa dari beliau. Ini yang paling penting, kita berusaha untuk menerapkan dawuh-dawuh itu. Sebab banyak ilmu yang kita cerna, tapi masih, yaitu tadi, masih ada di akal saja. Sehingga ilmu ini mestinya dirasakan di hati, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, jiwa kita menjadi jiwa yang murni, yang suci. Ini mestinya begitu. Tapi sayang kalau hidayah tidak turun, ilmu-ilmu itu hanya ada di akal saja. Kalau sudah di akal saja, ini yang paling berat sering kita katakan, ya kita hanya pandai bicara. Kita hanya pandai ya berkata. Tapi sayang hati tidak mampu menerapkan. Ya ini harus dikoreksi sedalam-dalamnya. Karena mumpung ada kesempatan hidup ini, kita hidup ini hanya sekali hadirin. Sekali ini saja. Setelah itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hati kita, jiwa kita merasakan ilmu-ilmu yang diterangkan, yang disampaikan ataukah masih belum ini hadirin hadirat? Kalau sudah, ya mari kita tingkatkan dengan sebanyak-banyaknya peningkatan. Tapi kalau belum, seperti hanya saya ini, hanya pandai bicara, hanya pandai ngomong, tapi belum merasakan, belum bisa merubah hati kita, ya cepat banyak prihatin. Perbanyak mujadah-mujadah. Dan perbanyak hubungan dengan pembimbing rohani kita. Sebab kalau sudah meleset sekali, yaitu tadi kaburo maketan indallahi antakulu malataf'ahun. Ya nampaknya kita orang yang belajar ilmu rohani, mungkin orang lain nganggap kita orang yang alim, tapi justru laknatnya Allah yang paling agung ini akan diberikan kepada kita semuanya. Ya khususnya saya pribadi ini. Oleh karena itu ya mari kita betul-betul senantiasa mengoreksi tiap detik, tiap hari harus ada koreksi diri kita. Apa yang saya ucapkan, apa yang kita ucapkan setelah itu dikoreksi. Ucapan saya ini membawa manfaat apa tidak, itu harus dikoreksi. ucapan saya ini membawa hikmah atau sebaliknya justru membawa fitnah. Ini harus senantiasa dikoreksi. Sebab orang yang sadar kepada Allah itu pilih diam, hadirin hadirat. Kalau tidak perlu ya tidak ngomong, itu orang yang sadar kepada Allah. Oleh karena itu mari kita koreksi di awal pengajian ini dengan sungguh-sungguh. Ini jangan-jangan termasuk diri kita ini termasuk orang yang tadi dilaknat yang besar tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dunia ini ada dosa. Yang dosa ini tidak terampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa apa saja. Ia berkehendak. Cuma ada satu dosa yang sampai mati kita tidak kenal dosa itu. Ya maaf, sampai kita meninggalkan dunia isi katutan dosa itu. Ini Allah mengatakan tegas ora ono ampunan mana. Tidak ada ampunan ini. Walaupun kecil. Maka dalam surat An-Nisa ayat 48 itu sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Lima yasha huwa ma yushrik billahi faqad iftara isman azima. Ini dalam surat An-Nisa itu tegas. Innallaha ya, berarti sesungguhnya Gusti Allah ini tidak memberi ampun jika dipersekutukan. Jadi dosa syirik. Allah tegas innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Nih. Jadi orang yang hidup di dunia ini masih syirik. Ya syirik itu ada yang besar, syirik jali dan syirik khafi. Yang syirik yang nyata itu sudah jelas hadirin. Tapi ini syirik khafi yang lembut, yang halus, yang samar. Khafi itu samar. Ini Allah tegas mengatakan. Tapi entah ini pernah diajikan apa tidak di umum ini. Ini harus diajikan. Tegas Allah tidak akan mengampuni. La yaghfiru ayyushraka bihi. Gusti Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang syirik menyekutukan Allah. Ini tidak diampuni. Tapi kalau dosa lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Berarti yang dikatakan oleh Allah, kalau dosa-dosa lain, Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Tapi yaitu may yasha', bagi orang yang dikendaki. Nah, supaya kita dikendaki, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya syaratnya ya jangan syirik. Jangan menyembah selain Allah. Ojo ngendelno sak liyane Gusti Allah. Nah, kita ahli mujadah, suka mujadah, kok sing ndendelno mujadahe, ini alamat syirik gitu. Karena Allah tidak mungkin disekutukan. Kita menangisi dosa tiap hari. Akhirnya dia mengandalkan air mata. Tidak syukur kalau nangis itu ditolong oleh Allah. Tapi malah diandalkan. Ini termasuk mengandalkan selain Allah. Itu syirik gitu hadirin hadirat. Banyak ya macamnya. Kita sudah haji. Setelah haji kita tidak mengandalkan Gusti Allah. Mengandalkan hajinya biar masuk surga. Karena laisalahu jaza ilal jannah. Akhirnya dia itu menjagakan hajinya untuk surga. Ini juga gak ngandalkan Gusti Allah. Artinya menyegurkan, hati-hati. Ini yang khofi karena sangat lembut sekali. Tapi kalau dosa lain, Allah akan mengampuni. Siapapun diampuni. Siapa yang dikendaki oleh Allah. Dosa molimo dilakukan. Kecil bagi Tuhan. Asal kita mampu mendekat. Wa ma yusyrik billah. Tapi kalau ada orang yang syirik billah tadi. Itu tadi. Faqotif taro isman azima. Orang itu sungguh ia melakukan dosa besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya untuk supaya enggak syirik itu lho ya apa? Supaya kita ini melangkah ini tidak menyekutukan Allah itu gimana? Bukan yang menyekutukan Allah kita membakar menyan di sawah, bukan itu. Walaupun kita ibadah, jaga noah ibadah ya syirik. Membakar menyan di sawah, kalau bukan jaga noah Gusti Allah, jaga noah jin-jin di sawah ya syirik. Sekarang yang ada di dalam diri kita ini loh. Ahli sholat malam kok gak ngendelno Gusti Allah, ngendelno sholatnya. Itu ya berarti ya menyekutukan Allah dengan samar, sama itu hukumnya. Podo-podo gak jagakno Gusti Allah. Sing siji ngobong menyandi sawah, supaya sawah ya api, berarti jagakno jin, ngendelno jin. Yang di rumah sholat, ngendelno sholat, podo. Podo apa nih, ya sama-sama gak mengandalkan Gusti Allah itu hadirin. Ini harus kita bongkar rahasia yang paling lembut di hati kita ini. Ini kita pahami, ini harus perlu. Loh, mengapa kita jadi syirik? Menyekutukan Tuhan. Ya karena kita gak kenal ini sumbernya. Karena kulonjenan betul kenal. Maka dengan tegas. Awaluddin ma'rifatullah. Ini dikatakan itu. Permulaan agama. Permulaan orang beragama, ma'rifatullah, kenal dulu dengan Allah yang memiliki aturan-aturan agama itu. Kenal dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal kita beragama itu kenal dhisik karo Gusti Allah, gak mau ujuk-ujuk sholat, gak mau ujuk-ujuk wiritan. Mulane kita ini ngendelno sholat, ngendelno wirid, ngendelno semua, karena ndak ma'rifatullah. Ini hadirin, awalnya karena ndak kenal. Duh, dasarnya Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq. Ini pertama kali mengenalkan diri kepada Allah. Ma'rifatullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini kan pengenalan loh ini. Bacalah Muhammad. Nabi Muhammad disuruh baca, hanya mengatakan ma ana biqori. Tiga kali. Ma ana biqori. Maaf, saya tidak bisa membaca. Fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah. Langsung ilmu dimasukkan ke dadanya Nabi Muhammad. Biizin lah, karena izin Allah. Ibaratnya dirangkul oleh malaikat Jibril. Semua masuk ke dalam dada. Bukan masuk ke akal. Makanya Rasulullah apal Al-Quran walaupun tidak bisa membaca. Karena Al-Quran ilmu masuk di hati. Ala olbika biiznillah. Apa yang dikatakan? Bacalah Muhammad. Rasul mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Langsung masuk. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan asma Allah yang menciptakan. Jadi dikenalkan. Sang pencipta itu Allah. Nah, kita kan hanya akal. Artinya dikenalkan dulu. Sehingga dalam rukun Islam pertama kali yang harus dilakukan. Syahadat dulu. Penyaksian dulu. Mengenalkan diri kepada Allah. Kita kenalnya hanya di akal itu apa? Hanya di bungkusnya saja. Sehingga walaupun kita syahadat, tapi hati masih tidak pernah syahadat. Penyaksian selain Allah kuasa. Di lesan mengatakan Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah yang maha kuasa. Tapi hati menyatakan aku yo kuoso. Aku yo mampu. Aku yo api. Karena syahadatnya tidak tembus ke dalam jiwa kita. Nah ini awal mulanya manusia syirik. Nah ini kalau sampai mati ora diampuni kok karo Gusti Allah. Ayo coba kalau enggak percaya, kalau ingin coba-coba. Delno amal kula njenengan, banggao karo amal njenengan sampai mati. Tidak ingat pada Allah, enggak kenal pada Allah. Bahaya ini nanti. Hadirin, maka dari itu dalam surat Az-Zumar ayat 65 itu Allah dawuh pada Rasulullah berfirman. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Az-Zumar ini ayat 65. Jadi walaqad uhiya ilaika, wa ilal ladzina min qablika, lan temen dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai kekasihku Muhammad. Terus gimana? Dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, wa ilal ladzina min qablika. Jadi Allah sendiri mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, kamu telah kuberi wahyu dan nabi-nabi sebelum engkau. Apa wahyunya? Apa yang disebut oleh Allah? La in asyrokta layakhbatonna amaluka. Jika engkau melakukan syirik, syirik itu tadi menyekutukan Allah, mestinya hati itu hanya Allah. Hati lo ya. Hati itu hanya qalu bala syahidna. Inggih Gusti, kulon mamung menyaksikan jenengan pangeran kulo. Saya menyaksikan. Itu hati. Tidak ada tidak. Yang dunia, yang ingin kaya, ingin mampu, ingin punya kendaraan, ingin mobil, ingin surga. Itu hanya akal. Karena itu memang diperintah. Tapi kalau hati khusus untuk Gusti Allah. Makanya Rasulullah Isra Mi'raj hatinya itu dibersihkan dari pengaruh-pengaruh. Walaupun Rasul sudah bersih. Karena itu contoh buat umatnya. Mi'raj dipanggil oleh Allah harus bersih hatinya. Berarti madhep nang Allah harus hati yang bersih. Tidak oleh ngendel lo sakliane. Ini maaf Gusti Allah itu sendiri. Nah, kita gimana ini? Ngepinter titik mawon sundul langit perasaan ini. Ya, harus dihilangkan hadirin. Kena masalah sedikit sudah puyeng luar biasa. Akal boleh, hati tidak boleh. Hati untuk Allah. Kalau kamu kuuji, kembalikan kepadaku. Ketika kamu kaya, kembalikan, itu bukan milikku. Ketika engkau jatuh, kembalikan kepadaku. Karena yang berubah nasib bukan dirimu, bukan doamu, bukan sholatmu, bukan ibadahmu. Yang berubah nasib adalah aku, karena aku sang sutradara. Kalau kamu ngengkel mencari merubah nasibmu sendiri, ya carilah Tuhan selain aku. Bila perlu sembahlah dirimu sendiri. Luar biasa ini. La in asyrokta, ini tadi dikatakan. Kalau engkau melakukan syirik, jaga-jaga selain Allah. Nyembah-nyembah selain Allah. Takut-takut selain Allah. Dahunya apa? Layah batonna amaluka. Pasti amal-amalmu lebur, tidak ada artinya. Sudahlah amal yang sundul jagat. Ahli sodakoh, ahli ibadah. Tidak bilah. Tidak menyadari la haula wala quwata illa billah. Kok di aku gitu loh maksudnya. Orang nyadari, mboten nyadari kalau segala sesuatu, kemampuan, kekuatan itu illa billah, melainkan dari Allah. Gak kroso iku di aku atau dari orang lain, dari kekuatanku, dari ibadahku. Sebab aku sholat ini aku sudah maju. Sebab mujahadah ini aku sekarang sudah sukses. Tidak la haula wala quwata illa billah. Gak nyadari kalau itu Allah. Maaf lo ya tuh. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Allah menyatakan. Layak batonna amaluka. Lebur amalmu. Kabeh. Saya haji 2 kali Gusti. Nanti 3 kali. Tidak ada arti. Karena itu tetap di tanganku. Bukan di tangan hajimu. Atau di tangan perbuatanmu. Atau di tanganmu. Tetap di tanganku. Walatakunanna minal khosirin. Bahkan kulo panjenengan sing koyok ngono termasuk golongan orang-orang yang mengalami kerugian yang besar. Ini ancaman ini berat sekali hadir-hadir. Ini terhadap orang yang melakukan dosa syirik ya tadi ya. Dosa syirik itu dosa tidak merasakan bilah tadi, tidak merasakan dan menjiwai makna la haula wala quwata illa billah. Walaupun itu dibaca 1000 kali, kok malah ngendelno wirid la haula wala quwata illa billah, tidak ngendelno Gusti Allah atau isi wirid itu. Ya padha to itu. Artinya, semakin banyak ibadahnya, semakin besar dosanya, dosa syirik. Bukan berarti dosa yang nyata, itu dosa bungkus. Ada orang melakukan moli, mau main, madon, judi, membunuh. Itu dosanya bungkus. Allah masih mengampuni bagi orang yang dikendali. Tapi kalau dosanya jiwa, maksudnya ngaten loh. Metu mudun teko akhirat, anak dunia ku suci. Tidak mulai kok kotor, kok penuh sirik. Itu tidak ada ampunan. bahkan tergolong orang-orang mengalami kerugian yang besar. Ayo kita koreksi hadirin-hadirin. Ini jangan-jangan semakin banyak ibadah kita, semakin banyak mujadahnya, semakin banyak ilmu-ilmu yang dimiliki, malah semakin syirik itu hadirin-hadirin. Karena tidak jaga negeri Allah. Mestinya orang yang dekat dengan Allah itu lebih banyak diam hadirin-hadirin. Kalau tidak perlu, tidak banyak komentar. Pasti banyak manfaatnya. Tapi kalau kita banyak omong, itu dunia oleh aduh dari Gusti Allah ini hadirin-hadirin. Iya, kita sowan kepada presiden. Kalau masih dalam perjalanan, kakek ngomong, cerita ngalor, cerita ngidil. Pengalamannya diceritakan. Bila perlu diceritakan di internet, di belok ngake. Ini saya ini. Ini aduh, ini goroh. Saya ini goroh. Orang dekat dengan Allah tidak mau menceritakan pengalaman seperti saya. Ya ini tidak usah diturut orang seperti macam saya ini. Sampan jangan seperti itu. Ini so ngomong tidak so ngedrap no saya ini. Nanti masuk di website itu alamikum. Cerita pengalaman-pengalaman apa itu? Bohong itu. Sebab orang dekat pada Allah tidak berkutik karena tahu itu milik Allah. Tidak tahu apa ya yang dikendaki Allah ya. Nah, semoga saja kita ambil hikmahnya. Ya tadi semakin banyak ibadahnya, semakin besar dosanya, semakin besar siksaannya. Ya itu tadi. Jadi amal-amal yang baik ini akan hancur lebur ya tadi disebut. Layak batonna amaluka, langsung lebur itu sekali. Kita amal terus di aku lebur itu. Enggak nunggu di akhirat, di dunia lebur. Tapi sekadung kupluk putih kayak kula diceluk Pak Haji ini gimana ini? Wis lebur tapi celuk Pak Haji. Haji ini entek pisan. Tapi di mana-mana masih mengambil. Apa Pak Haji Ustaz? Terus ini malah bangga itu tenan lek kosong jiwanya. Allahu Akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu jeleknya jiwa kita ini. Begitu kotornya hati kita ini. Kalau tidak diberitahu atau tidak dihidayah oleh Allah, nanti mati jadi apa kita ini? Terutama anak-anakku yang masih muda, adik-adikku, ayo mujadah yang sungguh-sungguh. Ilmu kamu cari. Kamu cari. Tidak usah ngorek yuk. Aduh jadik yuk wong liyong, kata Allah. Dirimu sendiri yang kamu lihat. Karena kalau kita syirik, amal-amal itu akan lebur. Semakin banyak ibadah, semakin berat, semakin besar dosa kita. Tidak ada manfaatnya besok di akhirat. Ya, begitu pula maling malah di samping tidak ada manfaatnya. Besok di akhirat, ya dirupakan siksaan. Untuk menyiksa orang yang bersangkutan itu tadi. Pasti itu pasti. Karena ini Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar yang dikatakan tadi. Dan dalam surat An-Nisa ayat 48 tadi. Kita iman Al-Quran kah? Kalau iman ya harus dicamkan itu tadi. Kalau begitu gimana? Ya mulai hari ini harus mujahadah tu nafsi. Mulai detik ini harus mujahadah dirinya sendiri. Mujahadah bersungguh-sungguh ngeresi hati hadirin-hadirat. Ini harus terus menerus. Yang bungkusnya dengan mujahadah duduk setengah jam ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Atau lembaran. Tapi batinnya dilatih. Ini harus dilatih. Dilatih gak ngaku-ngaku ini hadirin-hadirat. Dilatih merasa nol. Nol itu bukan ajaran. Nol itu meniadakan diri. Untuk menggapai ilmu bila. Pengetrapan bila itu nol. Maaf, nol itu bukan ajaran. Nol itu bukan bentuk. Nol bukan gambar. Nol itu rasa hati. Metode. Merasakan nol. Ini artinya untuk menemukan yang maha ada. Karena mustahil. Kita akan menemukan Tuhan. Kalau kita masih ada. Karena Allah tidak mungkin disekutukan dengan itu tadi. Dalam ayat-ayat tadi. Allah wahdahu la syarikalah. Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kok merasa ada, maka tidak akan menemukan yang Maha Ada. Saman merasa mampu, tidak akan menemukan Tuhan. Tidak akan menemukan Allah di dalam hatimu. Panjenengan merasa aku ini baik, saat itu tidak akan tertutup hatiku loh. Untuk menemukan Tuhan. Gak keroiling Gusti Allah. Lek nyebut asma Allah bisa. Allah. La ilaha illallah. 70.000 kali bisa. Tapi membongkar rahasia itu ora iso. Bongkar. Buang perasaan aku di dalam jiwa. Nol istilahnya untuk menggapai bila. Nah, kita sudah begitu apa belum? Ini harus kita latih. Dilatih nol. Dalam mujahadah dilatih. Walaupun tidak bisa secara rohani, hati dilatih. Matur hatinya, ya Allah, saya masih belum bisa ya Allah. Matur dengan sungguh-sungguh. Saya masih kotor ya Allah. Itu dilatih terus. Makanya jenengan sholat mesti diakhiri salam terus apa wiritannya? Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kepada Allah. Ampunilah dosa kita ya Allah yang Maagung. Mengapa? Sholatku itu maksiat. Karena syirik jaga no sholat. Tadi kan diaturkan tak? Semakin banyak ibadah, semakin banyak dosa. Karena diaku. Jadi astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah yang Maagung. Mengapa? Sholat yang saya lakukan ini kotor Gusti. Tidak bisa menghadap kepadamu ya Allah. Saya orang jelek. Saya orang tidak mampu. Itu akan diampuni. Tapi kalau astaghfirullahaladzimnya kosong. Tidak tahu tujuannya gimana. Makanya Rasul nuntun setelah sholat astaghfirullahaladzim. Karena kita banyak dosa. Sholat kita pun mengandung dosa. Karena diaku itu tadi. Ini paham ya? Ini harus mujahadatu nafsi. Mujahadatu nafsi artinya berjuang sungguh-sungguh membersihkan jiwa kita. Ingatlah dalam pengajian lalu. Wahai manusia, kamu jangan bangga dulu. Musuh ada di dalam dirimu. A'da adwika nafsukallati baina jambaika. Musuhmu ada di dalam dirimu. Dikatakan musuh yang paling berat adalah dirimu sendiri. Ketika kamu duduk berlinangan air mata. Kamu melihat alam gaib. Kalau tidak kamu bilahkan. Jadi musuh itu. Awas. Nol. Tidak ada apa-apa. Hadirin yang saya muliakan. Kalau tidak nol berarti ada hijab. Maka dalam pengajian yang lalu. Didahukan. Ya, yang mana itu. Al-Hakku. Laisa bimahjubin. Al-Haqqu laisa bimahjubin. Allah, Al-Haq, ini tidak ada yang menutupi. Laisa bimahjubin. Tidak mungkin ketutupan. Tidak mungkin teraling-alingi. Karena Allah yang maha ada. Yang satu-satunya, yang Esa. Yang ada, hanya Gusti Allah. Yang wujud, hanya Gusti Allah. Selain itu kosong, nol, makhluk. Maka tegas dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena hanya Allah yang ada. Hanya Al-Haqqu. Laisa bimahjubin. Maka Allah yang kat tidak pernah dan tidak akan tertutup. Tidak akan kaling-kalingan. Ini bahasa Tauhid. Ini orang yang mengenal Allah mesti tidak kenal siapa-siapa. Walaupun akalnya kenal uang. Tapi setelah kenal uang tembus. Itu Allah. Ketika kenal musibah tembus. Itu Gusti Allah. Karena Allah tidak mungkin dilupakan ketutupan dengan ujian. Kalau kita kan tidak. Sekarang ngaku Allah. Tapi ketika dapat ujian enak. Lupa Allah yang nampak. Ujian enak tadi. Itu aling-aling. Dan Gusti Allah tidak mungkin ketutupan itu. Wa innal mahjubu anta. Dalam riwayat. Dalam dawu lain. Bishifatikal basyariah. Dalam dawu ini. Anin nadhami ilaih. Anin nadari ilaih. Jadi Gusti Allah tidak nadar ya ini. Ini tidak kaling-kalingan. Tapi yang membuat kaling-kalingan ya musuh yang ada di dalam dirimu. Ya kamu sendiri itulah. Atau ya tidak kaling-kalingan. Anin nadari ilaih. Orangnya sendiri itu sendiri yang kaling-kalingan. Tapi bukan Gusti Allah. Hadirin. Maka di sini kita harus menghilangkan aku dulu. Kalau kita ingin kenal kepada Tuhan, harus mengenal yang ada di dalam diri kita. Fa in aradtal wusula ilaika wadkhula fi hadrati. Jadi didahulukan, kalau orang ingin sadar, ingin melek hatinya, itu tadi atau makrifat, wusul itu artinya sampai makrifat. Kalau ada orang ingin kenal Gusti Allah, ingin syuhud, ingin madhab kepada Allah. Ini tadi yang penting supaya membuang nafsunya titik. Lah nafsu yang paling ganas adalah aku. Membuang perasaan aku, buang jauh-jauh. Itu hati hadirin-hadirat. Aku pandai buang perasaan itu. Yang pandai Gusti Allah. Kalau akal boleh. Saya ini ustadznya, tidak ada saya, tidak ada ngaji, boleh. Boleh. Memang kenyataan Allah membantu. Tapi hati tidak boleh mengaku sama sekali. Buang aku itu jauh-jauh. Buang nafsunya itu. Yaitu sifat-sifat nafsu yang buruk, yang mazmumah. Ingin enak, kepenak. Ingin pengaruh. Ingin diakui. Itu hati loh ya, hadirin-hadirat. Kalau akal, ya silakan. Tapi hati harus buang jauh-jauh. Tapi hati yang begitu biasanya mempengaruhi jiwa. Mempengaruhi badan kita. Jadi sifat-sifat nafsu yang buruk, yang mazmumah, ini harus dihilangkan. Ini syaratnya kalau sudah tahu. Bagaimana cara ngilang nafsu, kita gak kenal dengan nafsu kita. Aku ini apik tau, raketo ya apik tuh, karena gak kenal. Ya kalau belum kenal, belum tahu, ya harus senantiasa menyelidiki, diselidiki dewe dengan mujadah-mujadah. Dicari, dipetani, dilihat, bila perlu ya konsultasi pada sinjengan mampu, atau orang yang dianggap oleh, ya yang diberi kemampuan itu. Ini dipetani, diresiki. Yo, lek ngono aku nafsu iki welek ini. Nah, suatu saat saya dengan seseorang, ya alhamdulillah beliau kenal sendiri sudah metani. Setelah melakukan haji, ya maaf yang bersangkutan hilang sandalnya. Setelah sandalnya hilang, matur, Pak. Sandal saya hilang, alhamdulillah. Wis ndak apa-apa ini semua. Ya, baik toh itu. Sandal hilang pasrah itu kan baik. Alhamdulillah. Tapi setelah saat dia menyadari, keliru ini, rumongso wis iso ikhlas. Keliru ya rumongso syukur hilang, merasa sudah mampu. Lah ini jenis metani ini hadirin metani. Ini metani. Ini orang yang diberi hidayah akan tahu cacatnya walaupun sekecil rambut, sekecil sawi, sekecil debu dia akan tahu. Tapi kalau tidak dapat hidayah, dosa gede lho ra ketok itu hadirin. Syirik saben dino ora weruh. Bangga terus ora roh. Takabur terus ora tahu. Karena tidak ada yang nuntun, tidak ada hidayah di dalamnya. Ini kita gimana Bapak Ibu? Ingat kita akan pulang. Sekali lagi kita akan pulang. Jangan sampai salah jalan. Kita pulang kepada keharibaan yang maha kuasa. Jangan sampai tersesat. Hadirin, kita ini asalnya orang akhirat. Turun di dunia, diuji. Nah kita hidup di dunia ini hidup tersesat. Seperti orang hidupnya di Bangil, kok enggak Rumbangil ada di Madura sana. Berarti orang itu tersesat. Nah itu loh panjenengan, ini bukan orang dunia. Karena dunia ini ujian. Jadi dunia ini tersesat, kita ini tersesat di dunia ini. Harus pulang. Harus pulang. Harus rindu kembali kepadanya. Nah, kita kan tidak mau, tidak ada keinginan rindu untuk ketemu Gusti Allah. Rindu ketemu Rasulullah. Artinya orang yang rindu kepada Allah itu jalannya hanya mati. Mati, mematikan diri untuk ketemu sang kekasih. Al-maut ayatul hubbus shodiq. Mati itu tanda-tanda cinta yang sejati. Cinta sejati dibawa mati. Dibawa mati. Orang yang sadar kepada Allah merindukan kematian. Duduk mati dijabut itu. Hatinya itu senantiasa ngetrapno mati, ngetrapno nol. Itu loh maksudnya. Ono wong merindukan kematian kan mati sudah ada batasnya. Enggak bisa diajukan, enggak bisa diundur. Artinya orang yang dekat dengan Allah tiap detik, tiap jam, tiap saat ngetrapno mati sak jroning urip. Itu maksudnya. Tiap detik innaka majitun. Tiap detik wa innahum majitun. Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kamu mati. Matilah untuk menemui aku. Karena aku tidak mungkin disekutukan dengan yang lain. Kalau aku yang maha hidup, kamu harus mati baru kamu ketemu aku. Ini yang mati itu rosoh, hadirin-hadirin. Hadirin-hadirin. Belajar istighrok. Di nol-nol sampai tidak ada rasa apa-apa. Dilatih. Dengan dibuntel. Diberi pupuk fakul dalam tu abadan. Warobini, gitu loh. Dibuntel perasaan dolim selalu. perasaan nol selalu, perasaan jelek selalu, itu buntele, rabuknya, pupuknya untuk menemukan Allah. Ingin ketemu Tuhan, ingin ketemu Rasulullah, malah kita tidak punya perasaan jelek, tidak punya perasaan dolim, tidak tahu malu ini hadirin-hadirat. Saya kok ingin ketemu Rasulullah, saya ingin mimpi ketemu Rasulullah, sudah menetapkan mati apa belum? Tidak tahu malu, ingin ketemu Allah kok kita merasa hidup. Semua kekasih Allah merasa nol, tidak ada perasaan dalam jiwa hati ini hati. Jadi tolong diperhatikan, kita di dunia ini tersesat. Tersesat, padahal kita akan kembali. Sadarkah wahai saudaraku, terutama saya sendiri, tidak lama utusan Allah untuk mengambil dan memanggil jiwa kita untuk kembali kepadanya. Dan untuk dipertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kepada ibumu, ayahmu, keluargamu, orang lain. Dosa, jasad ini kita beri makanan haram, kita tidak pernah merasa dosa. Mari kita kenang, kita lihat diri kita ini. Hadirin ya tadi, fa'in arotal usula ilaihi watuhula fi hadratihi dan seterusnya ini. Jadi orang yang makrifat, orang yang dekat kepada Allah, ini senantiasa membuang nafsunya ini hadirin-hadirat. Ketika muncul marah, terus dipendem itu hadirin-hadirat. Jangan dimanjakan marah itu. Kalau kita disinggung marah, diterus-terusnya, disimpan jadi dendam berkepanjangan. Ini hamba Allah kok menyimpan dendam? Tidak ada hamba Allah menyimpan dendam. Hamba Allah kok menyimpan hasud? Buang itu hadirin-hadirat. Kalau ada suara-suara yang negatif, ya masuk di nol-nol, dibuang semuanya. Jangan disimpan, nanti jadi dendam berkepanjangan ini. Kita di sini berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa ini. Jadi nafsu yang buruk, nafsu yang protes kepada Gusti Allah, nafsu yang ngersulo, nafsu yang senengane menyalahkan orang lain, nafsu yang senengane memandang orang lain itu lebih rendah, itu undang cepat-cepat dibuang itu hadirin hadirat. Nafsu yang tidak cocok dengan orang lain dibuang. Ya, jangan menghandai-handai. Ya batu akan menjadi emas ini hadirin hadirat. Kalau nafsu-nafsu yang jelek ini belum dirubah, belum dibuang diganti kasih sayang, tidak akan bisa. Jangan berhandai-handai. Ya ini hadirin, ini harus kita selidiki itu. Kita cari di singgara aku jatuh. Orang ngengkel itu termasuk nafsu itu hadirin-hadirat. Ya sudah ya no mari. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang harus kita harus menentang itu. Karena ini urusan lahir dan lahir. Batin ya batin ini hadirin-hadirat. Jadi otomatis harus dibersihkan. Orang mengandalkan amal yaitu nafsu juga hadirin-hadirat. Apalagi ngandalkan alamat-alamat gaib kaya apa? Lesan alamat gaib. Kita ketemu mengandalkan ketemu ini, ketemu itu hadirin-hadirat. Kaya apa lek mung ketemune hanya fata morgana. Banyak orang menginginkan saya ingin ketemu Rasul, ketemu Rasul. Nah, kalau sudah ketemu Rasulullah mau apa? Ketemulah jiwamu kepada Rasulullah. Gandeng dengan Rasulullah. Dunia akhirat tidak akan bisa. Kalau hanya mimpi, bangun tidur sudah hilang. Jangan terpengaruh dengan mimpi. Jangan terpengaruh dengan keramatnya. Jangan terpengaruh dengan kebaikan yang telah kita miliki. Karena semua itu bukan milik kita. Tolong perhatikan. Ya, ini orang yang tahu seperti itu. Ini hatinya senantiasa mendengar hatif. Hatif itu bisikan. Itu bisikan oleh Allah Subhanahu yang hanya didengar oleh orang yang hati ini bersih. Didengar ini bukan ada suara, tidak bisa dirasakan. Ini didawukan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini orang yang hatinya bersih sudah mampu, sudah bisa membuang kotoran-kotoran aku. Dia itu senantiasa mendengar, merasakan getaran Al-Qur'an. merasakan getaran firman-firman Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hati itu senantiasa dipanggil-panggil oleh Allah. Tapi yang mutmainnah sin temenan ini hadirin-hadirat. Bukan hanya ilmunya, bukan. Bisikan itu ketika menghadapi masalah, ada bisikan. Irji'i ila rabbiki. Kita ada masalah dinyek orang, ada suara hati yang kita rasakan. Irji'i ila rabbiki. Kembalikan itu kepada Tuhanmu. Itu bukan milikmu. Ini ujian. Jangan marah ya. Kamu jangan marah hambaku. Kamu jangan gundahku hambaku. Kamu jangan susah. Irji'i ila rabbiki. Akhirnya hati orang itu tenang. Karena dia dikembalikan semuanya kepada Allah. Ini dari Allah. Ini orang yang hatinya mutmainnah itu ketika menghadapi apapun ada suara irji'i ila rabbiki. Ketika kita berpidato, semua mengacungi jempol, semua tepuk atau semua syukur. Ada bangga sedikit, ada suara yang mengingatkan. Wahai hambaku yang tenang. Hambaku yang sudah bisa membersihkan jiwamu. Irji'i ila rabbiki. Kembalikan. Kamu jangan bangga. Itu bukan milikmu. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan. Jangan kau aku. Nah, bahasa ini akhirnya dia tuh menyadari. Kita pernah kan itu seperti itu. Cuma bukan bahasa irji'i ila rabbiki. Tapi lebih lembut dari bahasa irji'i ila rabbiki. Karena rasa. Contoh lagi. Ketika mengalami ujian yang berat. Yang berat-berat. Hampir putus asa. Hampir kita ini putus asa. Hampir kita ini menjauhkan Tuhan. Hampir kita ini mencari solusi yang selain Allah. Syirik lagi. Ada ingatan. Tapi bukan bahasa ini. Bahasa irji ila rabbiki itu roso. Irji ila rabbiki. Kembalikan ya pada Tuhanmu hambaku. Percuma. Itu ujian. Itu jamu. Kamu jangan susah. Kalau kamu menangis, tangismu bukan karena kesusahan. Tangismu karena kamu merasa hamba yang rendah di hadapan Allah. Akhirnya timbul ketenangan jiwa. Ini kalau mutmainah. Lah kita ngono pedurung itu hadirin-hadirat. Apakah ada masalah yang unggul, bangga diterus-terusno. Takabur diterus-terusno. Atau kalau ada masalah yang berat, susah, ngersulo terus-terusan. Mestinya tidak begitu. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ketika marah-marah memuncak, ada bisikan irji ila rabbiki. Langsung diam. Dan dia merasakan, ya Allah saya lemah. Karena bisikan itu. Setelah kita melakukan kembali kepada Allah, bisikan itu masih membuat hati kita sakit. Mangkel, tapi dihilangkan. Ada bekas sakit. Baru ada bisikan kedua. Rodiatan mardiyah. Ridho. Ridho. Karena ketika kamu mengalami itu dan panasnya hatimu, kamu ridhokan. Kamu tenggelamkan kepada ilmu tauhidku. Sehingga kamu merasakan nol, tidak ada apa-apa. Mardiyah. Kamu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mardiyatan. Berarti mardiyah. Kita akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tadi. Nafsu, hati, hati yang lunak, hati yang bersih, hati yang betul-betul menjauhkan dari yang madzmumah. Ya ini ya tadi, silakan kembali kepada Tuhanmu. Dengan ridho, mardiyah, kamu diridhoi. Kalau kamu diridhoi, hati semakin tenang. Iya, dah nak kawin ini. Akhirnya panjang mengatakan, hanya diam. Mungkin hanya air mata, tapi bukan air mata mangkel. Bukan air mata marah, air mata menyadari kesalahanmu. Saat itulah ada bisikan yang lain. Fadkhuli fi ibadi. Dan silakan kamu masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Kamu tergolong orang-orang yang kucintai. Wadkhuli jannati. Dan kalau kamu begitu, kamu nanti akan mendapat surgaku. Silakan masuk ke dalam surgaku. Surga artinya tempat ketenangan. Saat kita mengalami semuanya, saat itulah tenang hati kita. Hadirin. Ini gimana terutama diri kita yang saat ini sudah banyak hidup di dunia. Mungkin tinggal sesaat kita akan kembali pulang. Jangan salah jalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anakku kembali. Hidup ada batas. Kalau kita menginginkan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Silakan. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia inilah tempat menanam Kalau kita menanam baik, besok di akhirat baik. Kalau kita ingin surga di akhirat, maka tanamlah bibit-bibit surga di dunia ini. Kula njenengan kan mboten nggih. Uripe rina wengi njaluk robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Donga mlebu swarga tanpa hisab, donga derajat sing dhuwur, tapi kita menanam bibit-bibit iblis ana ing bumi ini. Kalau kepingin swarga kudu ditanam bibit surga. Kalau ingin baik ya harus ditanam bibit yang baik. Karena adunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat sawah, sawah. Mazra'ah. Dunia itu sawah. Artinya sapa sing nanduri sawah itu kebaikan akan panen baik. Siapa yang menanam bibit-bibit surga di dunia ini, pasti dia akan panen di surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan oleh Allah disebut kamu akan bergolong-golongan, berbondong-bondong akan memasuki surgaku. Ya hadirin yang saya muliakan, kita sudah menanam bibit-bibit surga di dunia ini apa belum? Apakah kita nanam syirik? Ono wong amal kok syirik, berarti kita nanam bibit neraka karena tidak diampuni. Kok kulon jenengani kepingin munggah swarga, kek isih ono hati hasud kepada temannya. Hati merasa benci dengan orang lain, walaupun itu sedikit atau sedikit. Itu berarti panjenengan katutan tanaman neraka. Maka bersihkan itu hadirin-hadirin. Caranya bersihkan yang mujadah. Setelah mujadah mohon petunjuk, banyak merasa dosa, insya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan. Ini tadi, jadi orang tuh di dunia itu dipilih kali Gusti Allah. Dipilih kali Gusti Allah. Dan orang yang dipilih itu hatinya itu mesti baik. Hatinya senantiasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatinya itu hanya untuk ibadah. Ya ibarat mata-mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Ya itu tadi, kalau hati untuk ingat ibadah kepada Allah. Semua itu diberi oleh Allah, diciptakan itu kanggo ono bidangnya masing-masing. Kita diberi mata ya untuk melihat. Kita diberi telinga ya untuk mendengar. Kita diberi kaki, tangan ya untuk bergerak, untuk berjalan. Lah kita diberi hati ya untuk ingat pada Allah tok wis. Hanya mengetapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya iku tok wis. Hati itu isine mung ibadah. Hati ku mung isine mung Gusti Allah tok sudah. Enggak ada makhluk. Itu baru benar. Kalau hati ini ada pengaruh, ada keinginan tembus teko akal nang hati, ini yang harus dibersihkan. Hadirin yang saya muliakan. Jadi hadirin, monggo kita perhatikan. Untuk itu kita harus betul-betul menyadari dengan keadaan ini. Ini sekali lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita sebelum habis masa kontrak kita tobat saja. Kita menyadari selama hidup napas keluar, napas masuk nilainya hanya syirik. Gerak kita nilainya lupa kepada Allah. Ayo kita sadari. Jangan ada yang baik seorang pun di arena ini. Kalau ada merasa baik satu orang, ditolak pengajian ini, ditolak permohonan ini. Silakan tundukkan hatimu, wahai hadirin-hadirin. Kesombonganmu jadikan alat untuk menundukkan hati di hadapan Allah. Maksiat kita yang pernah kita lakukan jadikan alat untuk menunduk, sudahlah. Kapan saatnya kita menundukkan diri kalau tidak sekarang? Tundukkan hadirin yang sungguh-sungguh. Perasaan pandemu buang jauh-jauh. Itu bukan milikmu. Perasaan mampu itu buang jauh-jauh. Itu bukan milik kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Karena kita juga bukan apa-apa. Karena kita asalnya tidak ada. sekarang diadakan oleh Yang Maha Ada. Mari tunduk dengan setunduk-tunduknya. Tidak usah dengan menangis, karena saya menyadari begitu besar beban dan dosa kita, sehingga air mata yang fungsinya untuk mencuci dosa itu pun tidak pernah keluar, karena terlalu banyak beban dan dosa itu. Tapi kita punya Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Merendahlah. Gusti, saya tidak pernah menangis, karena saya tidak mengandalkan air mataku. Saya hanya mengandalkan Engkau, karena apapun sifat kasih sayangmu meliputi segala-galanya. Mbok iya, mbok inggih jenengan tetesaken walaupun setetes kasih sayang jenengan. Biar aku menjadi manusia yang berarti. Saya tahu ya Allah, ketika aku berkopiah haji, ketika aku berjilbab, saya tahu di balik kopiah dan jilbab itu bukan manusia lagi ya Tuhan. Karena aku berani dengan Engkau, karena aku menentang Engkau, itu pun baru ku sadari. Aku menyadari ya Allah, titel hajiku, titel al-mukarramku, titel-titel yang diberikan oleh orang lain, aku menyadari itu indah. Tapi di balik itu, kebusukan hatiku nembus arsy, sehingga malaikat tidak mau menoleh ke aku. Sehingga aku sendiri di dunia ini tertipu dengan fata morgananya kehidupan ini. Sehingga orang pun kalau tahu hatiku, pasti dia akan mencampakkan aku. Kalau orang tahu begitu jahatnya hatiku, pasti orang akan lari dari aku. Tapi karena pandeku menutupi semuanya itu dengan ilmu, pandainya aku menutupi semuanya itu dengan mujadahku, pandainya aku menutupi semuanya itu dengan air mataku, sehingga orang tidak tahu bahwa aku jahat, bahwa aku pembohong, bahwa aku jauh darimu ya Allah. Aku tidak akan pernah menjagakan air mataku lagi. Mungkin aku tidak akan pernah menangis lagi. Tapi saya hanya ada harapan. Engkau Rahman Rahim. Engkau kasih sayang. Limpahkan ya Allah. Limpahkan ya Allah. Di dalam kedolimanku yang berlarut-larut ini. Hadirin, mari kita tobat. Yang bisa nangis, nangislah. Karena di alam barzah, di kuburan, wis gak ono air mata lagi hadirin. Di alam barzah sudah tidak ada air mata lagi. Air mata hanya ada di dunia. Manfaatkan ya anak-anakku. Aku tahu mungkin kau tidak banyak dosa seperti saya. Manfaatkan air matamu. Ibumu di akhirat tidak bisa menangis, hanya menjerit. Karena di akhirat tidak ada air mata. Di alam barzah tidak ada arti air mata ini. Masih nangis tidak ada arti. Air mata ini adalah di dunia ini. Kalau kita manfaatkan, sangat manfaat. Tapi kalau kita sia-siakan, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya mohon, walaupun kita tidak bisa menangis, saya mohon mengharap isi ono wong ahli dosa sing gelem nangis hadirin. Yang pernah jahat, nangislah di arena ini. Yang pernah sombong, tundukkan hatimu, menangislah. Saya tidak bisa menangis Ustaz. Sama dengan saya. Sama munafik yang paling tinggi adalah kita. Sudahlah, mari kita doakan ibu bapak kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat, saudara-saudara kita. Mohon untuk dibersihkan daripada fitnah-fitnah yang berjalan ini. Ingat itu banyak sekali. Setelah itu kita akan mati. Kita akan pulang. Sayang tidak tahu jalan, hadirin. Kita mohon pada Allah, minta tuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah datang ke arena ini. Karena Siapa yang membaca selawat di kuburku? Sami'tu, aku mendengar. Tapi kalau membaca selawat jawab balagh, aku akan datang. Kami mengharap dengan kasih sayang Allah, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita ini mungkin kelompok pengamal wahidiyah, kelompok pengamal wahidiyah yang di gedung ini satu-satunya kelompok yang bukan manusia, hadir-hadir. Coba jenengan gerayai sungguh-sungguh. Di balik kopiah kita, di balik jilbab kita, lihat hatimu, manusia atau tidak. Jangan di akhirat, di dunia ini pun kita sudah kenal, sudah tahu. Maka aku mohon ya Rasul, datanglah. Datanglah ke kelompok ini ya Rasul. Datanglah ya Sayyidi ya Rasulullah dengan bacaan selawat ini. Karena kami kelompok satu-satunya, kelompok pembaca selawat di dunia ini. Kelompok mujadah, kelompok pengamal wahdiyah, satu-satunya kelompok yang bukan manusia ya Rasul. Maklumilah. Karena besarnya dosa kita sehingga kami sudah seperti ini. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, ketika membaca selawat itu di hadapan Gusti Allah harus merendah. Di hadapan Rasulullah kita harus tawaduk, bingkluk. Kalau saya katakan tadi, mungkin jamaah kelompok itu manusia yang bersih-bersih, ya tinggal kita kelompok manusia yang bukan manusia. Kita sadari baca selawat sambil, ya kalau basa Jawa ini kudu melas. Bila perlu koyok-koyok sendepel di raudhah, di pinggir makomnya Kanjeng Nabi. Di raudhah itu ada makomnya Rasul. Orang mujadah membaca selawat mesti nangis itu di Medina. Bayangno koyok lonjengan mau masuk raudhah tapi sendepel untuk dicagai raudhah. Dibayangno hati maju takut karena hitam wajahnya. Tidak maju butuh, sudahlah. Sendepel ge rumah sos sendepel ambil gandolan ambil ngerangkul cagai raudhah situ hati-hati lo. Pasti kasih sayang Allah akan turun. Mari hadirin, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi adurikona filu jadi bahril wahda hatta lanaru wa lanasma'a wa lanajita wa lanuhisa wa lanatakharuka wa lanaskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatau bihi ilmuka wa sawu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati al-anam. Wa aslahu wa rukhawadrikni. Faqutul abdu abadda wa rubini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa'intaruta kundu saksona lika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati al-anam. Wa aslahu wa rukhawadrikni. Faqadul abdu abadha wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa'intaruta kundu saksona lika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati al-anam. Wa aslahu wa rukhawadrikni. Faqadul abdu abadha wa rabbini. Walaisa liya sayyidi siwaka. Fa'indaruda kutu saksona lika. Hadirin, kita ini memanggil Rasulullah. Kita memanggil orang satu-satunya yang mampu mensyafaati umat ini. Kita panggil orang yang sangat kasih sayang kepada makhluk, khususnya kepada umatnya. Kita panggil orang yang sangat mencintai umatnya, melebihi terhadap cintanya pada dirinya sendiri. Siapakah itu hadirin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat mencintai umatnya, melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Rasulullah menangisi umatnya kalau umatnya sengsara. Nah sekarang kita penuh dosa, mari kita menangis. Kita panggil beliau. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandurillah ya Sayyidi binadro. Musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandurillah ya Sayyidi binadro. Musilatilil hadratil aliyya. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandurillah ya sayyidi binadro. Musilatilil hadratil aliyya. Al-Fatiha. Ya demikian yang saya sampaikan. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mari hadirin, tolong dirasakan atau dilatih hidup yang tinggal sedikit ini untuk menemui sang kekasih, untuk menemui sang pencipta. Kita harus rindu kembali kepadanya. Ingat, hidup sekali harus berarti. Di dalam bumi kerendahan inilah. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan kalau kita ngaji sambil menangis. Karena sudah saya katakan, kelompok yang bukan manusia berusaha mendekatkan diri kepada Yang Maha Penguasa. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa minna sada zaman anandro. Wal baraka wal karma wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.